Assalamualaikum, Anda masih bersama kami di Ibnul Qayyim FM. Sebentar lagi kita akan menyimak kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Karimah Askari Hafidhahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan dan jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ada pertemuan yang lalu sampai di mana ya kawan? Baik. Qala al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau menjelaskan tentang kisah al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa setelah beliau dari Baitul Muqaddas dan beliau salat mengimami para nabi, maka beliau pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. Faqala thumma urija bihi Jibril ila sama'id dunya fastaftaha faqila man hadha, qala Jibril, qala wa man ma'ak, qala Muhammad, qila wa qad ursila ilayhi, qala na'am, qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Fa futiha lahu fa wajada fiha Adam, fa qala Jibril hadha abuka Adam fa sallim alayhi, fa sallama alayhi fa radda alayhi salam wa qala marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih, selamat datang bagi anak yang saleh dan nabi yang saleh. Wa idza ala yamini adama arwahus suada wa ala yasarihi arwahul asqiya, dan ternyata di sebelah kanannya Adam ruh-ruh orang-orang yang berbahagia, dan di sebelah kirinya arwahul asqiya min dzurriyyati, arwah-arwah orang-orang yang celaka dari keturunannya. Fa idza nadhara ila al-yamini surra wa dhahika, jika beliau menghadap ke sebelah kanan maka beliau gembira dan tertawa. Wa idza nadhara ila qabili shimalihi baka, dan jika beliau melihat kepada bagian kirinya maka beliau pun menangis. Thumma urija bihi Jibril ila sama'i tsaniya, lalu berangkatlah Jibril menuju ke langit yang kedua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftah, maka dia pun minta dibukakan ila akhiri dan seterusnya, yakni keadaannya seperti ketika beliau berada di langit yang pertama, dibukakan kemudian terjadi dialog di antara mereka. Fawajada fiha Yahya wa Isa alaihima salatu wassalam, lalu ternyata beliau mendapati di langit yang kedua adalah Yahya dan Isa alaihima salatu wassalam. Wahuma ibnal khalati, kullu wahidin minhuma ibnul khalatil akhar, mereka berdua adalah anak bibi. Jadi Nabi Isa terhadap Yahya adalah anak bibinya, demikian pula Yahya terhadap Nabi Isa adalah anak bibinya. Mereka berdua statusnya sebagai apa ya kawan? Sepupu. Faqala Jibril, maka berkatalah Jibril, hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima, ini Nabi Yahya dan demikian pula Isa, yang mereka berdua Na'am, dalam kejaran orang-orang Yahud, hanya saja Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah salam kepada keduanya. Fasallama alaihima. Maka beliau pun mengucapkan salam kepada mereka berdua. Faradda salama. Keduanya pun membalas salam. Wa qala dan berkata, marhaban bil akhi salih wa nabiyyu salih. Selamat datang saudara yang saleh, nabi yang saleh. Thumma urja bi Jibril ila sama'i thalitha. Lalu Jibril pun diangkat kembali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Fastaftah ila akhiri. Terjadi dialog seperti sebelumnya. Fawajada fiha Yusuf alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun bertemu dengan Yusuf. Faqala Jibrilu hadha Yusuf fasallim alaih. Maka berkatalah Jibril, ini Yusuf. Ucapkanlah salam kepadanya. Fasallama alaihi faraddas salam. وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح إلى آخره مثل الذي تقدم فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح إلى آخر ما تقدم فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم أرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Nah, berarti ini beliau sampai kepada langit yang keberapa ini ya kawan? Langit yang keenam. Langit pertama bertemu dengan Adam. Langit kedua bertemu dengan Yahya wa Isa. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Langit keempat, Idris ya akhi. Langit yang kelima Harun. Langit yang keenam Musa alaihissalam. Falamma tajawazahu baka Musa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Musa, menangislah Nabi Musa alaihissalam. Faqila lahu ma yubkika. Maka dikatakanlah kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Mengapa engkau menangis? Qala maka berkatalah Musa alaihissalam, abki li anna gulaman bu'itha ba'di. Aku menangis karena seorang anak yang dibangkitkan setelahku, yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Karena anak yang akan dibangkitkan setelahku ini akan masuk ke dalam surga dari umatnya lebih banyak daripada yang masuk ke dalam surga dari umatku, dari umatnya Musa alaihissalam. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan bagi umat ini. Fakana buka'u Musa huznan ala ma fata ummatahu minal fadail. Maka menangisnya Musa alaihissalam disebabkan karena kesedihan apa yang tidak didapatkan oleh umatnya berupa keutamaan. La hasadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. bukan karena hasad dan dengki terhadap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Thumma urija bihi Jibril ila samai sabi'ah. Fastaftah ila akhiri. Fawajada fiha Ibrahim khalil ar-Rahman sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Abul Anbiya Khalilullah Ibrahim. Faqala Jibrilu hadha abuka Ibrahim. Fasallim alayh. Fasallama alayhi faradda alayhi salam. Waqala marhaban bil ibn salih wa nabiy salih. Naam. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sebab kenapa Jibril itu mendatangi para nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala haula'il anbiya, dengan mendatangi malaikat para nabi, takriman lahu, dalam rangka penghormatan kepada Rasulullah. Wa idharan li syarafihi wa fadlihi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menampakkan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibrahimul Khalil musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Pada waktu itu di langit yang ketujuh, Ibrahim alaihi salam menyandarkan punggungnya ke Al-Baitul Ma'mur. Berarti beliau sedang berada di Al-Baitul Ma'mur. Fis-sama'i sabi'ah, di langit yang ketujuh, yang digunakan oleh para malaikat untuk beribadah. Ibaratnya seperti Al-Ka'bah yang ada di muka bumi. Alladhi yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfan minal malaika, yang dimasuki setiap hari ke dalam Al-Baitul Ma'mur 70 ribu dari kalangan para malaikat. Setiap hari 70 ribu dari kalangan para malaikat. Yata'abbaduna wa yusallun, mereka beribadah, mereka melaksanakan salat. Thumma yakhrujuna wa la ya'uduna fi yawmis tsani, kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi pada hari yang kedua. Yati ghairuhum minal malaika alladzina la yuhsihim illallah, lalu datang selain mereka dari kalangan para malaikat 70 ribu lagi, ya. Dan hari yang berikutnya datang lagi malaikat 70 ribu lagi, yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan jumlah malaikat sungguh-sungguh sangat banyak sekali. Naam. Dan mereka masing-masing memiliki tugas. Mereka masing-masing memiliki amalan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Thumma rufi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha, lalu diangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sidratul muntaha. Dikatakan bahwa sidratul muntaha ini adalah merupakan pohon yang ada di penghujung surga, yakni tempat yang berhenti padanya ilmu al-awwalina wal-akhirin, dan mereka tidak akan melewatinya. Siapapun tidak akan melewati Sidratul Muntaha itu. Naam. Itulah batas mereka. Naam. Faghashiyaha min amrillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi dari perkara Allah, minal baha'i wal husn maghashiyaha, dari keindahan dan kemegahan, kecantikan dengan berbagai macam warna-warna yang demikian indah. Karena saking indahnya tempat itu, hatta la yastati'a ahadun ayyasifaha min husniha, saking indahnya itu tidak mampu seseorang untuk mensifatkannya, ya, saking indahnya. Mau disifatkan bagaimana? Terlalu indah, sulit untuk dituturkan dengan kata-kata. Nah, bagaimana dengan surganya? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Ya. Tidak terbetik dalam hati seorang manusia. Tidak pernah dilihat oleh mata. Satu keindahan yang luar biasa. Nas'alullahal jannah wa na'udzu bihi minan nar. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة. Nah, lalu setelah itulah di saat Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban melaksanakan salat secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan kemuliaan dan kekhususan sholat itu dibandingkan dari amalan-amalan yang lainnya. Naam. Sampai Allah mewajibkan atas mereka sholat 50 kali, sholat kulla yaumin wa laylah. Dalam sehari semalam, 50 kali sholat. Bayangkan kalau sampai kewajiban itu seperti ini keadaannya, ya kawan. Sehari semalam ini 24 jam. Ya. Kalau anggap kita bagi dalam 12 jam itu 25 sholat dalam 12 jam. Masya Allah. Kita sholat berapa jam? Setengah jam sholat lagi, setengah jam sholat lagi. Hah? Berat betul. Masyaqqah. Nah. Ya. Faradhiya bidzalik wa sallama. Dan Rasulullah riba dengan itu. Bayangkan kalau sampai ini terus. Nah. Ya. Thumma nazala, kemudian beliau pun turun. Falamma marra bi Musa, ketika melewati Musa alaihissalam, qala, ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang telah diwajibkan Rabbmu, yang telah Allah wajibkan kepada umatmu. Ala khamsina salatan fi kulli yaum, 50 kali salat setiap hari. Faqala inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Wa qad jarabtum nasa qablak wa alajtu bani israila syaddal mu'alaja, aku sudah mencoba manusia sebelummu, ya, dan aku berusaha mengobati bani israil dengan pengobatan yang berat, ya, berat betul. Rupanya Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang telah berpengalaman mengalami hal itu. Naam. Ya. Fas'alhu takhfifa li ummatik. Mintalah kepada Allah keringanan untuk umatmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, farajatu, aku pun kembali, fawada'a anni asyra, lalu Allah mengulangi 10 jadi 40, wa mazala yuraju'u rabbah, dan terus menerus beliau kembali kepada Rabbnya, hatta staqarratil faridatu ala khams, sampai ditetapkan kewajiban sehari semalam itu menjadi 5 kali. Nah, 5 kali sholat. Itu pun ketika Rasulullah SAW menghadap Musa, Musa masih saja mengatakan, fas'alhu takhfif, fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Minta lagi keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Padahal 5 sholat. Kata Rasulullah SAW, saya sudah malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan, ya. Akhirnya fanada munadin, maka berteriaklah, berteriak, yakni Allah Subhanahu wa taala, amdaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi, aku sudah menetapkan kewajibanku. Yani itulah yang telah disyariatkan oleh Allah dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. 5 kali sholat itu seperti 50 kali sholat. Sebab 1 kali mengamalkan sama dengan 10 kali. Itulah keringanan. Walhamdulillah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan kejadian ini semestinya seorang muslim menyadari demikian pentingnya sholat itu. Dan menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi umat ini. Tidakkah mereka tersadarkan? Tidak mereka melihat demikian mudahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka? Nah, toh masih banyak dari mereka meninggalkan sholat. Wallahu musta'an. وفي هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. Dan di malam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga. فإذا فيها قباب اللؤلؤ. Dan ternyata di dalam surga itu terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Wa idza turabuha al-misku, dan ternyata tanahnya itu berbau misik. Tanahnya bau misik. Bau yang paling harum. Nah, subhanallah. Tidak bisa dibayangkan ya ikhwan. Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Makkah bighalas. Sampai beliau mendatangi Makkah pada waktu ghalas. Ya. Waktu masih gelap. Yakni sebelum subuh. Wa shalla fiha subha. Dan beliau pun sholat subuh di bumi. Perjalanan malam. Itulah al-Isra wal Mi'raj. Yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad ala rajih. Nah, tidaklah yang mengingkari kejadian ini melainkan dia kafir, seperti kekafirannya kaum musyrikin yang mengejek Rasulullah, yang tertawa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian itu. Bahkan dengan kejadian ini ketika Rasulullah mengabarkan, sebagian sahabat sempat murtad. Karena memang kelihatannya kejadian ini di luar jangkauan akal. Iya kan? Di luar jangkauan akal. Ya. Sebab mereka mengatakan bahwa kecepatan yang tercepat itu adalah kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya itu, hah? Matahari kecepatan cahaya sampai ke bumi berapa detik? Hah? Berapa detik? Mana ini yang ahli? Ahli fisika. Hah? Mana ini? Rata-rata enggak sekolah. Hah? Berapa detik ya, akhi? 6. Hah, Abdul Wahab? Berapa? Wah, wah, wah. 3×10^8 meter per detik. Berapa itu sudah? Karena enggak bisa hitung. Hah? Matahari cahayanya sampai ke bumi butuh berapa detik? 300? Lah iya, matahari itu cahayanya sampai ke bumi butuh berapa detik? Jarak matahari bumi berapa? Hah? 160 juta berarti berapa detik? Sekitar 6 ya? Hah? Kata mereka ya sekitar 6 detik. Naam. Agaklah sahih. Kira-kira 6 detik. Nah. Ya, coba antum coba ketika matahari muncul. Pada saat awal munculnya itu. Apakah mataharinya itu langsung sinarnya langsung nyampe atau lama dulu menunggu 6 detik baru nyampe? Begitu pas muncul. Hah? Antum tanya orang yang paling bodoh, yang tidak sekolah, pasti mereka bilang langsung nyampe. Gak ada sampai menunggu 6 detik. Hah? Ada kelip. Buhtan. Ya. Nah. Wah, kalau diukur dengan akal seperti ini, berapa kecepatan Burak? Sempat berdialog lagi, sempat sholat lagi. Naam, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus. Ya, subhanallah, dalam permasalahan ini, yajibul istislam, wajib bagi kita untuk menerima. Nah, ketika orang musyrikin mereka mengolok-olok Rasulullah, lihat ini nabimu telah membual, kata mereka. Mereka datang pada Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan padanya, apakah kamu telah mendengarkan Muhammad apa yang dia katakan di hari ini? Dia mengatakan di malam hari dia telah naik ke langit. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lebih dari ini pun aku percaya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul memberitakan itu, lebih dari ini pun aku beriman, aku percaya. Datang kepada beliau khabar wahyu di pagi hari dan di sore hari. Bagaimana mungkin aku tidak percaya dengan yang seperti ini? As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita sampai pada pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.